إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Seorang melakukan amalan ibadah, hendaknya dia melakukannya sesuai dengan yang diatur dalam syariat ini. Jangan sampai melakukan sebuah ibadah semaunya, karena hal itu akan menyebabkan dia binasa. Walaupun dia beribadah, tetapi ketika melakukannya tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka kehancuran, ancaman, siksaan untuk dia, walaupun dia secara zahir melakukan ibadah tersebut. Di antara contohnya kaum muslimin adalah ibadah salat, di mana orang yang salat masih diancam dengan neraka wail. Pertanyaannya, mengapa seperti itu kaum muslimin? Jawabannya adalah dalam ayat tersebut, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Wail bagi orang-orang yang salat. Mereka siapakah orang yang salatnya akan diancam dengan wail? Sangat mengerikan kaum muslimin. Jangan-jangan kita, na'udzubillah min dzalik, Allah menyebutkan dia salat tetapi diancam dengan wail, alladhinahum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat-salatnya. Sahun, apa makna sahun itu kaum muslimin? Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya langsung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu an-nabiyya, aku bertanya kepada Nabi, ma makna sahun, tentang makna sahun, apakah itu ya Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, ta'khirul waqti, mengakhirkan waktu salat. Seorang yang mengakhirkan waktu sholat wa ikhwan muslimin, dengan pengertian disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin dalam tafsir beliau terhadap ayat ini, di antara bentuk sahun, mengakhirkan waktu sholat, adalah dia selalu melakukan sholat di akhir waktu dan bahkan sampai keluar waktu. Dia sholat duhur di waktu asar, dan dia salat asar di waktu maghrib, dan dia tidak salat maghrib kecuali di waktu isya. Tafsir ini disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kafair ketika beliau membawakan tafsir Sa'id Ibn Musayyib Kibaru Tabi'in. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang salat tetapi dia mengakhirkan waktu, diancam dengan wail. Semua pertanyaan, apakah itu wail, wa kaum muslimin? Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan makna wail. Makna wailun ada dua makna. Makna yang pertama, halaka. Berarti terjemahnya, wailul musallin, artinya Allah menyebutkan binasa bagi orang yang sholat, yang mereka sahun dalam sholatnya. Makna yang kedua, wailun adalah wadin fi jahannam, satu lembah yang ada di dalam neraka jahannam, yang panasnya kaum muslimin tidak disebut sekian derajat Celsius atau Fahrenheit, tetapi disebut dengan kalimat law kala sirat fi aljibalu dunya, kalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam wail itu, ladabat min syiddati harri, maka gunung-gunung itu akan hancur berhamburan dikarenakan saking panasnya wail tersebut. Inilah kaum muslimin, satu tempat yang diancamkan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka-mereka, orang-orang yang sholat tetapi dalam melakukannya tidak sesuai yang disyariatkan. Dia melakukan sholat tetapi selalu di akhir waktu. Ini menunjukkan dia tidak mementingkan perihal sholat. Dia menomor sekiankan sholat. Dia mendahulukan dagangnya, mendahulukan pekerjaannya, mendahulukan kesibukannya. Sholat nomor kesekian, baru ingat sholat ketika sudah waktunya hendak habis, sehingga dia melakukannya di luar waktunya. Ini pula disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Maryam. Allah Azza wa Jal berfirman tentang mereka-mereka, akan adanya generasi yang bersifat menyanyiakan sholat. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ حَتَّى يَلْقَوْنَ غَيَّا. Akan datang sebuah generasi dari keturunan anak manusia yang mereka bersifat menyanyiakan sholat, dan mereka mengumbar hawa nafsu syahwatnya. Maka mereka pun dilemparkan ke dalam hayyan. Dilemparkan ke dalam hayyan. Apa makna hayyan, wahai kaum muslimin? Disebutkan oleh kibaru tabi'in Sa'id ibn Musayyib, wadin fi jahannam ba'idun tahruha wa khabithun tahmuhu wa khabithun tahmuha. Sebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib, adalah satu lembah yang curam dalam neraka jahannam yang sangat dalam dan sangat jelek makanan dan minuman yang ada di dalamnya. Ini hayyan, wahai kaum muslimin. Apa makna adu'us salah, menyanyiakan salah? Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan adu'us salah maknanya adalah laisu bitariki salati kulliha, mereka bukan orang-orang yang meninggalkan salat secara total, walakinnahum yu'akhiruna salat an waqtiha, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang mengakhirkan salat di akhir waktunya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mereka-mereka ini kaum muslimin melakukan salat, bukan tidak melakukan salat, terancam dengan ancaman yang begitu dahsyat. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak melakukan sholat. Tentunya lebih dahsyat oleh kaum muslimin. Namun yang kita angkat pada khutbah kita kali ini adalah menyoroti mereka-mereka yang sholat tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Di antara bentuknya adalah dia menyanyiakan sholat ditandai dengan dia mengakhirkan waktu sholat. Padahal sholat adalah a'zamu hukukillah, sebesar-besar hak Allah Azza wa Jal yang diamalkan oleh manusia secara lahir adalah ibadah sholat. Menduduki rukun Islam yang kedua ba'da syahadatain, perihal yang paling pokok pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi min 'amalihi yaumil qiyamati as-salah, fa in salaha faqad aflaha wa anjaha wa in fasada faqad khaba wa khasar. Nabi kita SAW menyatakan yang pertama kali dihisab dari amalia perbuatan manusia nanti di yaumil qiyamah adalah perkara salat. Apabila sholatnya baik, maka sungguh dia telah bahagia dan pasti sukses selamat. Tapi barang siapa yang sholatnya jelek, dia sholat tetapi jelek. Sholat tetapi jelek, kata Nabi. Faqad khaba wa khasar, maka sungguh dia telah binasa dan rugi. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara makna sahun, lalai dalam sholat adalah orang-orang yang mereka tidak tumakninah dalam sholat-sholat. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan makna sahun alladzina la yuqimuna dhahrahum fi ruku'i wa fi sujudi. Mereka adalah orang-orang yang tidak menegakkan tulang rusuk mereka dalam gerakan rukuknya dan juga dalam gerakan sujudnya. Mereka-mereka salat yamkhiru akama yankuru al-ghurabud dama. Mereka mematuk seperti burung gagak atau burung jalak yang matuk darah. Yang namanya hewan burung, ketika dia memangsa, mangsanya adalah tidak dengan pelan tetapi dengan patukan. Begitulah kata Nabi SAW, orang yang terkena wail, di antara maknanya mereka sholat tanpa tumakninah, begitu cepat dalam ruku dan sujudnya sehingga tidak membentuk sholat kecuali sangat cepat sekali. Dulu kaum muslimin, ada seorang yang sholat di depan Nabi, masuk ke dalam Masjid Nabawi. Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Maka orang ini sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu menemui Nabi, mengucapkan salam. Nabi pun menjawab salamnya. Rasul kemudian mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusall. Kembali lagi kamu ke tempatmu, sholat lagi kamu, kamu belum sholat. Maka orang ini pun sholat kembali di tempatnya. Fasallah kama sallah, dia sholat seperti sholat yang pertamanya tadi. Kembali dia mengucapkan salam, maka Nabi membalas salamnya, namun belum mengatakan irji fasalli fa inna kalam tusal. Kembali kamu ke tempatmu, sholat lagi kamu, kamu belum sholat. Itu terjadi sampai 3 kali. Al-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, la salla alfa marrat, kalau dia salat seperti itu 1000 kali salat, maka tidak sah salatnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dituntut untuk mengerjakan salat. Apa pasalnya kaum muslimin? Masalah apa kaitu kaum muslimin? Yakni masalah dikarenakan dia salat tetapi tanpa adanya tumakninah, tanpa adanya ketenangan pada setiap gerakan-gerakannya, Nabi kita mengajarkan salat kepada dia, idza qumta ilal qiblati fakabbir thumma qra' ma yatayassara min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma ijlis hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan faf'al dhalika fi kulli salatika aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau hendak salat menghadap kiblat, maka hendaknya langsung bertakbir. Dan bacalah yang kau mampu dari Al-Qur'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tuma'nina. Baru engkau angkat kepalamu sampai engkau lurus dalam keadaan tenang. Kemudian sujudlah kamu sampai engkau tuma'nina. Duduklah engkau sampai tuma'nina. Sujudlah kamu sampai tuma'nina. Faf'al dzalika, lakukan hal itu fi kulli salatika, pada setiap salat-salatmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, suatu hari Rasulullah bersama para sahabat dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang yang salat begitu cepat. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tarawna hada, apakah engkau tidak melihat, apakah kalian tidak melihat orang ini? Lau mitta, mitta la ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati dalam keadaan salatnya semisal itu, maka dia mati tidak di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dia teranggap seorang yang belum melakukan salat dikarenakan dalam salatnya tanpa tuma'nina. Padahal salat itu hukumnya fardu ain, syariat besar dalam agama kita. Ketika seorang salat tidak sesuai yang disyariatkan, maka terancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang kami sebutkan di atas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang memperhatikan ibadah salat, mementingkan ibadah salat, dan betul-betul kita melaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. نبي kita عليه الصلاة والسلام pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu fi waqtiha aw ala waqtiha. Sebutkan beberapanya, di antaranya adalah engkau melakukan salat tepat pada waktunya. Engkau melakukan salat tepat pada waktunya, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan. Hal itu sebagai bukti keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita dalam memperhatikan ibadah salat, terkhusus bagi kaum pria. Wajib bagi mereka menunaikannya dengan berjamaah. Dulu ada seorang yang buta datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam meminta untuk diberi kelonggaran, diberi kelapangan, diberi ruhsah agar supaya tidak datang ke masjid inni rajul a'ma laysa li qa'idun yaquduni, aku seorang yang buta ya Rasulullah, dan aku tidak selalu memiliki orang yang bisa menuntunku untuk datang ke masjid guna melakukan salat dengan berjamaah. Maka orang yang buta ini meminta untuk diberi sedikit kelonggaran untuk bisa salat di rumah dan tidak menghadiri jamaah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, pada akhir kisahnya Nabi bertanya kepada dia, asami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan? Qala na'am. Orang itu mengatakan, ya ya Rasulullah, aku mendengarkan azan. Qala fajib, kalau demikian jawablah panggilan azan itu. Wajib bagimu walaupun buta untuk memenuhi panggilan azan. Hadirin kaum muslimin, bagaimana lagi dengan kita? Ya Allah berikan kemampuan melihat dengan jelas, diberi kesehatan fisik yang sehat, yang mampu menjalankan ibadah salat dengan berjamaah, maka tentunya lebih lagi diwajibkannya kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kesimpulannya adalah, marilah kita lakukan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Khusus dalam pembahasan kita adalah perkara salat, jangan pernah kita menyia-nyiakannya, karena sudah dinaskan dalam Al-Quran akan muncul satu generasi orang-orang yang menyepelekan perihal salat, memandang dengan pandangan sebelah, bahkan tidak mementingkannya. Maka mereka diancam dengan berbagai macam ancaman, ancaman wail, ancaman ghayyan, ancaman nar, ancaman bahkan bisa dia keluar dari Islam dikarenakan melakukan salat di luar waktunya, itu tidak sah. Salat ibadah yang telah ditentukan waktunya kemudian dikerjakan di luar waktu yang syar'i, yang ditentukan dalam syariat, maka tidak sah ketika itu dilakukan tanpa udzur yang syar'i. Maka mudah-mudahan yang singkat ini membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam memperhatikan ibadah salat, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang serius khusyuk dalam beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.